tadi saya subhanallah waktu makan siang sama panitia itu ada bapak-bapak cerita ke saya, subhanallah, dia menerapkan betul-betul apa yang saya sampaikan ini. Dan 3 bulan coba turun 18 kilo. Dia sekarang bisa gowes sepeda kemana-mana coba. Yang katanya sering sakit, sering apa, itu nyata luar biasa. Padahal cuma ngerjakan itu doang loh. Efeknya banyak sekali. Coba dalam seminggu nih, coba saya mau tantang Anda. Anda berani menerima tantangan saya nggak? Berani. Saya tanya dulu, berani menerima tantangan ini? Berani. Belum kuat suaranya. Berani nggak menerima tantangan saya ini? Berani. Allah saksinya ya. Baik, Anda sudah jawab berani ya. Dalam seminggu depan, dalam 7 hari ke depan, ini yang harus Anda kerjakan. Apa itu? Tidak ada nasi putih. Berat dok, berat. Katanya siap. Siap gak? Oke, lihat nanti, laporin sama saya. Tidak ada nasi putih yang pertama. Yang kedua, tidak ada gula pasir yang masuk ke badan. Ini saya ngajarin resep sederhana, cara sederhana, tapi kalau Anda kerjakan, tubuh Anda akan terreset sendirinya. Believe me, percaya saya. Karena sudah banyak dikerjakan oleh banyak-banyak orang dan mereka memang mendapatkan ini semua. Yang pertama tadi nasi putih yang gak ada. Yang kedua gak ada gula pasir. Yang ketiga gak ada tepung. Tepung dan segala produknya. Yang keempat tidak ada minyak. Jadi kira-kira di situ Mbak Wan masuk gak? Maksudnya masuk kategori gak boleh dimakan gak? Masuk. Kan tepung kan? Ada minyak kan? Nah, lupakan bakwan dalam waktu seminggu ke depan tidak ada bakwan di antara kita. Oke? Tidak ada nasi di antara kita. Nanti lihat. Tadi saya subhanallah waktu makan siang sama panitia itu ada bapak-bapak cerita ke saya, subhanallah, dia menerapkan betul-betul apa yang saya sampaikan ini. Dan 3 bulan coba turun 18 kilo. Dia sekarang bisa gowes sepeda kemana-mana coba. Yang katanya sering sakit, sering apa, itu nyata luar biasa. Padahal cuma ngerjakan itu doang loh. Efeknya banyak sekali. Jadi kalau Anda makan soto, makan apanya? Kuah, apa lagi? Daunnya kan? Sama apa? Cabai. Bawangnya dimakan nggak? Kan ada minyak. Ayo. Dok, kenapa ini begitu berat? Sebenarnya bukan itu tujuannya. Yang saya mau ajak teman-teman di sini adalah mari kita bangun kebiasaan hidup sehat dulu. Ini kebiasaan hidup sehat gak ada tiap hari nyampah. Terus nanya lagi, Sabtu Minggu boleh cheating gak? Cheating kayak gimana? Tiap hari cheating kok. Iya kan? Coba saya tanya di sini. Ini survei. Siapa yang hari ini sudah makan nasi putih, angkat tangan? Banyak kan? Coba angkat yang tinggi, coba saya pengen lihat. Siapa yang sudah makan nasi putih? Baik. Siapa yang sudah mengkonsumsi gula pasir dalam segala bentuk? Angkat tangan. Oh, banyak juga. Siapa yang sudah mengkonsumsi tepung? Bangga gitu. Gitu. La ilaha illallah. Nah, sekarang saya tanya. Siapa yang hari ini sudah minum air 2 liter? 1, 2, 3. Coba. Siapa yang hari ini sudah makan sayur? Kelihatan kan status kesehatannya kan? Siapa yang hari ini sudah makan buah? Ya. Lebih banyak yang tidak sehat. Kelihatan. Jadi kalau kita sekarang membayangkan negeri kita ini ya tidak heran Bapak sekalian, banyak orang penyakitan. Yang jadi masalah adalah apa? Banyak orang tidak paham. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya saran kepada Anda. Jadi kalau Anda punya anak atau mungkin di rumah Anda punya lemari makan atau kulkas seperti itu, cobalah jangan diisi dengan makanan-makanan yang tidak sehat. Karena kalau Anda isi dengan makanan-makanan yang tidak sehat dan itu dimakan oleh anak-anak Anda, maka kita sedang mempersiapkan gen-gen yang cacat. Iya betul. Ya, jadi sayang loh sebenarnya. Jadi isilah kulkas kita mulai sekarang diperbaiki isinya. Salah satunya isi kulkas. Kulkas yang paling baik untuk kesehatan adalah kulkas yang kosong. Kenapa? Baik, saya jelaskan begini ceritanya. Kalau kulkas yang kosong, dia pengen beli buah, dia pengen makan buah. Dia pergi ke pasar atau dia petik buahnya dia makan. Itu bagus. Daripada masukin buah ke dalam kulkas, tapi itu jauh lebih baik ada buah dalam kulkas daripada di kulkasnya lebih banyak sosis, nugget seperti itu. Gitu caranya. Kan membangun kebiasaan sehingga nanti anak-anaknya enggak ada pilihan. Ketika pengen makan, pengen apa, dia buka kulkas ada buah, dia makan buah. Dan orang tuanya mencontohkan. Gitu. Semudah itu sebenarnya. Ya. Itu salah satu tipsnya. Apalagi mungkin salah satu caranya adalah isilah kulkasnya dengan pare. Penuhin pare. Jadi ketika malam hari ada keinginan untuk makan, buka kulkas, batal makannya. Tidur lagi dia akan sehat itu. Jangan ciptakan peluang-peluang untuk hidup tidak sehat. Ya. Jadi 80%. Jadi nanti seminggu ke depan coba Bapak Ibu sekalian kerjakan apa yang saya sampaikan tadi. Itu yang itu beberapa hal tadi Anda stop dulu, stop. Benar-benar stop deh, tenang aja. Dan tidak akan mati insyaallah. Nanti kalau enggak makan nasi gimana? Hidup, tetap hidup. Nanti kalau enggak makan daging gimana? Gajah enggak makan daging, badannya gede. Dokter ngajarin vegetarian? Enggak, Rasulullah makan daging. Ya, tapi maksud saya itu kita sedang mengcreate dulu, ya, mengcreate atau menciptakan kebiasaan hidup sehat. Oke. Okay. Jadi beberapa yang apa yang saya sampaikan tadi itu di stop dulu, ya. Selama berapa hari? 7 hari dulu lah. Ada tambahan lagi enggak? Ada. Tambahan lainnya apa? Anda mengurangi atau nyetop atau menyetop dulu lah ya. Makanan-makanan olahan dalam kemasan. Ya, di stop dulu loh. Jadi yang Anda makan tiap hari itu semuanya fresh. Itu cara paling mudah untuk memperbaiki badan dan menyehatkan badan kita. Kemudian tadi salah satunya benerin sarapannya. Sarapan paling baik apa? Roti. Sekian lama makan roti, enggak juga lancar bahasa Inggrisnya. Sekian lama makan pizza, enggak juga lancar bahasa Italinya. Gitu-gitu aja. Makanan kita itu ya, coba lihat orang tua kita jam dulu kalau sarapan paginya apa? Singkong. Singkongnya dikukus kan? Dimakan pakai apa? Sambel. Sambel tuh enzimnya. Singkongnya karbohidratnya. Sehat. Singkongnya diapain? Dikukus, direbus, digoreng enggak? Nah, itu udah pinter. Ya. Kembali ke zaman dulu. Kalau singkong habis itu dia butuh yang manis, dia makan pisang. Pisangnya diapain? Rebus. Makanya orang-orang tua kita zaman dulu tuh bertahan. Ya, bertahan maksudnya jarang sakit-sakitan kan? Meskipun mereka edisi Pentium-Pentium lama gitu kan, Pentium 1, Pentium 2 gitu. Tapi bertahan. Bapak saya umur 82, bapak saya, insyaallah, moga Allah jaga beliau. Umurnya 82 tahun. Ya. Makan tuh sangat-sangat milih, sangat milih. Dia punya kakak, dia punya adik 2. Abah saya itu. Dan adiknya ini wajahnya lebih tua dari dia. Dan saya baru tahu rahasia kenapa. Karena abah saya itu, bapak saya itu orangnya easy going banget. Sukanya senyum. Ajak candaan gitu, suka banget ya. Dan makannya enggak aneh-aneh. Ya, enggak aneh-aneh kayak dia enggak kenal pizza, dia enggak kenal sosis, enggak kenal nugget, enggak makan gitu-gituan. Dia makan ikan, ikan yang memilih, ikan sungai. Lebih sehat gitu kan, seperti itu. Jadi kita melihat, belajar dari mereka sekalian. Itu salah satu tipsnya. Atau juga kita tehnya, minuman juga. Jadi pagi-pagi itu jangan lagi banyak makan. Pagi-pagi jangan lagi banyak makan. Ya. Minuman diganti dengan apa? Ini kan bisa dibikin minuman. Anda potong-potong, kasih jahe sedikit, kasih air panas, minum. Jadi minuman sehat. Murah enggak? Murah. Ya. Atau ini juga bisa dijadikan minuman pagi. Anda rutinkan minum kayak begini, maka tulang Anda akan kuat. Anda minum kayak begini, maka tubuh kita akan dibersihkan sama dia. Banyak manfaatnya. Atau ini juga Anda bisa bikin. Kunyit. Ya. Kunyit dipotong-potong. Ya, potong-potong kecil gitu. Atau mungkin paling bagus diparut. Kunyitnya diparut, ini dikupas, parut, jujuk-jujuk gitu. Kemudian serai juga kalau mau diparut boleh diparut. Kenapa diparut? Dengan diparut itu lebih mengecil ukuran molekulnya. Dikasih air panas, ya. Kemudian setelah agak panas, setelah dia agak sedikit turun, apa panasnya tadi, dikasih jeruk nipis. Minuman kayak begini akan membuat ibu bapak gampang hamil, terutama ibu-ibu. Kalau bapak nggak bisa hamil. Ya. Minuman kayak tadi itu bisa memperbaiki mens, ya, ibu-ibu ya terutama. Mudah kan sebenarnya kan? Hanya dengan bermain kayak begini-begini doang. Bawang, cerita bawang. Bawang ini ada salah satu makanan kita yang merupakan makanan yang bisa kita gunakan untuk mengikat kogam berat. Namanya apa? Sambal mata. Jadi bawang-bawang gitu, kemudian cabai sedikit, kemudian serai, jangan kasih minyak goreng lagi. Kan sambal mata pakai minyak goreng tuh. Kasihnya minyak, boleh pakai minyak kelapa boleh, atau zaitun lebih baik. Ya. Seperti itu udah makan. Mungkin begitu cukup, dan paling akhir semoga Allah kumpulkan kita lagi nanti di surganya, surga Firdaus tanpa hisab. Kita tutup aja dengan doa kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.